السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، صلاة جماعة صلاة عيد yang saya muliakan. Pada hari ini kita baru saja menyelesaikan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." As-siyam, puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ibadah yang sangat rahasia, yang hanya Allah Azza wa Jal saja yang mengetahui hakikat puasa seseorang. Satu bulan penuh kita telah melaksanakan ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam ini. Dan sekarang kita berada pada hari Aid, yang artinya kita kembali Al-Fitri, berbuka, tidak berpuasa lagi selama sebulan. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di beberapa sabda beliau, terlarang puasa as-siyam pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri artinya kita kembali berbuka selama satu bulan penuh kita saum. Ayuhal ikhwah, saudara-saudara yang saya muliakan, segala puji bagi Allah yang tidak henti-hentinya kita menyanjungnya, memujinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan ke dalam hati kita, ke dalam hati orang-orang tua kita, ke dalam rumah tangga kita, agama yang mulia ini, Al-Islam, agama yang tidak Allah terima satupun agama selain dari Islam. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bahkan Rabbuna mengancam setiap orang yang menganut selain dari agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, Barang siapa yang memeluk agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari ahlil kitab, al-Yahud wa al-Nasara, dan orang-orang musyrikin semuanya, mereka berada di dalam api neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Akan tetapi, innal ladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang mu'min yang beramal salih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada setiap mu'min jannah, sorga-sorga, yang Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yang diriwayatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, a'adattu li'ibadiyya s-salihin ma la'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala kulli basharin. Aku telah sediakan kepada hamba-hambaku, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah ditergerak di hati manusia, yaitu jannah, jannah, jannatul na'im, jannatul firdaus. Maka gembiralah setiap orang-orang mu'min yang telah menerima Islam dalam hatinya dan mengamalkan syariat Rabbul Alamin. Allah janjikan kepada kita jannah, sorga-sorga yang kekal dan abadi, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tadi mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin, aku telah siapkan, sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la'aynun ra'at, yang mata belum pernah melihat keindahannya, wala udhunun sami'at, telinga kita belum pernah mendengar gemercik suara air di jannah dan suara-suara yang lain, ma la khatara ala qalbi basharin, yang tidak pernah tergerak di hati kita. Hayalkan apa saja yang indah, tidak sama dengan jannah. Jannah Allah sediakan untuk orang-orang mukmin. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudara yang saya cintai, nikmat yang besar ini, hidayah yang sangat agung ini, yang tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh langit dan bumi, karena orang-orang kafir nanti akan menebus diri mereka dari api neraka jahannam dengan harta sepenuh langit dan bumi Allah tolak. Karena yang Allah minta di dunia ini ringan. La ilaha illallah, tauhid. Ini hidayah yang sangat besar sekali. Oleh karena itu ketika mereka sampai nanti pada hari kiamat, ketika mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang, menegaskan kepada mereka keadaan mereka di dunia ini. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innahum kanu idha kila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yakulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka dahulu di dunia, apabila diperintah kepada mereka la ilaha illallah, untuk meyakini, mengiktikadkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada satupun peribadatan yang berhak diibadati, bihaqqin, dengan hak, melainkan Allah, yastakbirun, mereka membesarkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Mereka sombong, mereka menolak la ilaha illallah, yang dengannya tegak langit dan bumi, yang dengannya Allah ciptakan manusia. Kita hidup dengan la ilaha illallah dan kita mati dengan la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.